Jesús es, es. Tengo para arranque mi mano me par, aunque no. Tu es akut yang asih tinggal parang make kulit liane. Segoro sing ono artine paran-paran padha koyong lapor langit mana si geni yo sing ono lekas putuse. Tu es sekut yang asik tinggal paran maki kulit liane, tinggal paran maki kulit liane. Mencintai sudah terpatahkan hati. Yuh alah, hele ambiar. Silap nang welasi sing kuoso mentas nyaloro kepeles rasane ati dong dong iriko sing isan tu. Kau pengen bareng selawase orang nyanding pujane ati sakit itu. Loro nemen ta? Pol. Loro nemen. Oh iya.